السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam, mudah-mudahan senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqamah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, para pemirsa Niaga TV, kita melanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah bagian yang ke-95. Masih terkait dengan pembahasan syirik kecil. Syirik kecil di dalam amalan hati. Jadi ada syirik kecil terkait dengan amalan badan, ada syirik kecil terkait dengan amalan hati. Yang hari ini akan kita bahas adalah lanjutan dari pembahasan tentang tatayur. Tentunya para pemirsa Niaga TV masih ingat apa itu tatayur. Sebagaimana didefinisikan oleh para ulama, yang dimaksud dengan at-tatayur adalah at-tasya'umu bimar'i au masmu au ghairihima. Seseorang merasa sial atau pesimis dikarenakan melihat sesuatu atau dia mendengar sesuatu atau selain dari keduanya. Sebagian ulama menambahkan kalimat ma'lum at-tasya'umu bimar'i au masmu au ma'lumin au ghairihim. Sifat pesimis, rasa sial yang muncul setelah mendengar sesuatu atau melihat sesuatu atau mengetahui sesuatu. Jadi ada tambahan kalimat mengetahui sesuatu. Misalnya, oh ini kan tanggal sekian, ini kan tanggal 13, oh ini kan ruangan nomor 5, oh ini kan kita di bulan Safar. Ini kita sebut dalam agama, dalam pembahasan akidah, tatayur. Menisbatkan kesialan, ya, menisbatkan pesimisme kepada sesuatu yang dilihat, ataupun sesuatu yang didengar, ataupun sesuatu yang diketahui, kaitan dengan jam, atau hari, tanggal maksudnya, atau tahun, atau bulan, dan lain sebagainya. Disebut tatayur berasal dari kata tayr, artinya burung. Karena dahulu orang-orang jahiliyah, ketika mereka hendak melakukan safar, mereka menerbangkan burung. Misalnya mereka akan mengambil burung merpati. Kemudian mereka terbangkan itu burung. Lalu akan mereka perhatikan kemana burung itu terbang. Apabila terbangnya ke arah kanan, maka mereka akan tafaul, akan optimis bahwa perjalanan mereka lancar. Tetapi kalau burung itu terbangnya ke sebelah kiri, maka mereka akan pesimis. Ini kita anggap sebagai tatayur yang dilarang oleh syariat, yang bertentangan dengan akidah. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, penulis mudah-mudahan Allah merahmatinya mengatakan, waqad waradat adillatun katsiratun tadullu ala butlani at-tatayyur. Telah datang dalil-dalil yang banyak yang menunjukkan batilnya tatayyur. Jadi tatayyur ini adalah perbuatan yang batil. Batil adalah diddul haq. Ya, hak artinya benar, batil berarti perbuatan yang salah. Di antara dalilnya ma'asyiral muslimin adalah apa yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "At-tiyaratu syirkun." Sesungguhnya tiyarah itu, tatayur itu adalah kesyirikan, kata Nabi. Tatayur itu adalah kesyirikan. Jadi menisbatkan sial setelah mendengar sesuatu, mendengar suara burung, ya burung-burung tertentu, kalau suaranya bunyi, masyarakat yatasya'amun. Mereka menganggap itu adalah pembawa sial misalnya. Atau melihat sesuatu, atau mengetahui sesuatu, itu dianggap sial. Dianggap tanda jelek, tanda buruk, ya bisa membawa celaka dan lain sebagainya. Itu dihukumi oleh Nabi sebagai satu perbuatan yang syirik. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tayalisi dari Syu'bah. Begitupun diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Syaibah. Diriwayatkan pula oleh Al-Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Tariq, Al-Thawri. Di sini disebutkan riwayatnya cukup, penjelasannya cukup panjang. Tetapi riwayat ini adalah riwayat yang sahih. Ya, bi isnadin sahihin. Rijaluhu kufiyun thiqat. Para periwayatnya, para periwayat kufi yang thiqat. Dan ada riwayat yang lain yang menguatkan hadis ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Naml ayat 47. Di mana Allah berfirman, qalut tayyarna bima qalut tayyarna bika wa bimam ma'ak. Qalut tayyarna bika wa bimam ma'ak. Mereka berkata, kami menjadi sial gara-gara engkau wahai Musa, wabimam ma'ak, dan dikarenakan orang-orang yang bersamamu. Lalu Nabi Musa berkata, beliau menjawab, qala ta'irukum indallah. Sesungguhnya musibah yang menimpa kalian itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini mengambil pelajaran bahwasanya tatayur adalah kebiasaan orang-orang musyrikin. Fir'aun dan kaumnya bertatayur dengan kedatangan para nabi. Sebagaimana senada dengan ayat ini di surat Yasin, ya, inna tatayyarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum. Kami sial gara-gara kalian wahai para nabi. Itu ucapan orang-orang musyrik. Ya, itu adalah kebiasaan orang-orang musyrik. Dari zaman Nabi Musa sampai zaman-zaman setelahnya, mereka bertatayur, menganggap sial kedatangan para nabi dan rasul. Ini di antara dalil yang menunjukkan larangan tatayur. Begitupun di antara dalilnya ma'asyiral muslimin adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Begitupun Ibnu Wahab dalam Al-Jami' dari riwayat Abdullah Ibni Amr secara marfu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arja'athu tiyaratu an hajatihi." Barang siapa dibuat membatalkan hajatnya gara-gara tatayur. Jadi kata Nabi, apabila ada seseorang dia membatalkan hajatnya dikarenakan tatayur, faqad asyraka. maka sungguh dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat berkata, وَمَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ. Kalau ada di antara kami yang ingin melakukan sesuatu, lalu dia membatalkan melakukan sesuatu itu gara-gara tatayur, apa yang harus dia lakukan ya Rasulullah? Maka beliau berkata, ucapkanlah doa, Allahumma la tayra illa tayruk, wa la khayra illa khayruka, wa la ilaha ghayruka. Pendek doanya. Allahumma la tayra illa tayruk, wa la khayra illa khayruka, wa la ilaha ghayruka. Ini para pemirsa TV harus hafal. Doa ketika kita merasa tatayur, ada apa, ada sesuatu yang buruk ya, yang kita rasa oh ini akan begini, oh akan begini, itu jangan dihiraukan, lanjutkan. Lalu kita berdoa, Allahumma ya Allah, la tayra illa tayruka. Ya, tidak ada keburukan ya Allah kecuali memang keburukan yang telah Engkau takdirkan. Wala khaira illa khairuk. Tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang telah Engkau tetapkan. Wala ilaha ghairuka. Dan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Ya. Dalam riwayat yang lain, ada sebuah hadis yang terkenal ya, hadis Ibnu Abbas. Ibnu Abbas meriwayatkan tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab. Jadi ada di antara umat Nabi 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dan salah satu ciri yang disebutkan oleh Nabi adalah humul ladina la yatatayyarun. Mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan tatayyur. Humul ladina la yatatayyarun. Mereka itulah orang-orang yang tidak melakukan perbuatan tatayur. Nah, ini dalilnya sudah banyak ya. Sudah 4 dalil yang kita baca. Ya, dalil hadis Ibnu Mas'ud, lalu hadis Abdullah Ibni Amr, dalil dari Quran, dan dalil dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhum. Dalil yang kelima, wa mimma yadullu ala tahrimit tiarata, ala tahrimit tiarah, aidan wa ibahatil fa'al. Di antara dalil yang melarang kita beranggapan sial, memiliki rasa pesimis, dan di antara dalil yang menganjurkan kita selalu berpikir optimis adalah apa yang diriwayatkan dari Urwah Ibni Amir. Beliau berkata, satu ketika Nabi mendengar tatayur, atau beliau ditanya tentang tatayur, maka beliau berkata, ahsanu hal fa'lu, jangan tatayur, yang paling bagus itu optimis selalu, insya Allah akan baik-baik saja, insya Allah tidak ada yang buruk, ya, insya Allah semuanya akan lancar. Nabi paling suka kalimat-kalimat yang bagus. La taruddu musliman, jangan sekali-kali tatayur itu menjadikan seorang muslim membatalkan niatnya. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu falyakul. Apabila salah seorang dari kalian melihat sesuatu yang dia benci, yang tidak dia sukai, hendaknya dia mengatakan, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, wala ya'ti wala yadfa'u sayyi'ati illa anta, wala hawla wala quwwata illa bika. Ini doa yang kedua. Ini doa yang kedua ketika kita merasa khawatir, was-was dan lain sebagainya, kita melihat ini dan melihat itu, jangan dihiraukan, segera kita membaca doa ini. Allahumma ya Allah, la ya'ti bil hasanati illa anta. Tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali dirimu ya Allah. Wala yadfa'us sayyi'ati illa anta. Dan tidak ada yang bisa menolak keburukan kecuali Engkau ya Allah. Wala haula wala quwata illa bik, dan tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali denganmu. Ini sudah dua ya. Doa yang pertama, Allahumma la tayra illa tayruka, wala khaira illa khairuka, wala ilaha ghairuka. Doa yang kedua, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, wala yadfa'u sayyiati illa anta, wala ilaha ghairuka. Ini doa yang pernah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis yang barusan kita baca ya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud. Ya, Abu Daud meriwayatkannya, begitupun Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Sunni Al-Baihaqi, ya, dan yang lainnya. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih. Beliau berkata, wa isnaduhu sahihun. Ya, wa isnaduhu sahihun. Ini adalah hadis yang sahih. Dalil yang keenam, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, di mana beliau pernah berkata, la adwa, la adwa, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. La adwa, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Wala tiarota, dan tidak ada dalam agama kita tatoyur. Dalam agama Islam tidak dibenarkan yang namanya tatoyur. Wa yu'jibuni al-fa'lu al-hasan, dan aku paling suka, kata Nabi, sifat optimis. Ya, sifat optimis, dan Nabi enggak suka sifat pesimis. Para sahabat berkata, "Wa mal fa'lu?" Apa itu al-fa'lu ya Rasulullah? Maka beliau berkata, "Al-kalimatus shalihah yasma'uha ahadukum." Yang dimaksud dengan optimis itu kalimat-kalimat yang baik. Jadi Nabi enggak suka kalimat yang buruk. Kalau ada orang yang sakit, Nabi akan berkata, insya Allah, la ba'sa tahurun insya Allah. Enggak ada masalah, insya Allah baik-baik saja. Ketika ada sesuatu yang terjadi, ada kekhawatiran, la ba'sa tahurun insya Allah. Jangan takut, ya. Semuanya ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah akan baik-baik saja. Insya Allah akan lancar. Insya Allah akan mudah. Insya Allah akan berhasil. Insya Allah akan menang. Semuanya, Nabi paling suka kalimat-kalimat yang baik. Dan Nabi paling tidak suka kalimat-kalimat yang menunjukkan pesimisme, ya, yang menunjukkan apa, keputusasaan. Hadis ini adalah riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Jelas para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Di sini penulis Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu taala membawakan perkataan Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, wa fil jumlati, secara umum kita jelaskan, kata Ibnu Rajab, fala syu'ma illa al-ma'asi wadh-dhunub. Sebenarnya tidak ada kesialan kecuali yang disebabkan oleh kemaksiatan dan dosa-dosa. Penting untuk kita pahami. Tidak ada kesialan kecuali yang disebabkan oleh dosa-dosa dan kemaksiatan. Fa innaha tuskhitullaha 'azza wa jall. Karena dosa tersebut membuat marah Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sakhita 'ala 'abdin syaqiya fid dunya wal akhirah. Kalau Allah sudah marah kepada seorang hamba, maka hamba itu akan sengsara dunia dan akhirat. Kama annahu idza radiya an 'abdihi sa'ada sa'ida fid dunya wal akhirah. Sebagaimana kalau Allah sudah ridha kepada seseorang, maka hamba itu akan bahagia dunia dan akhirat. Fasyu'mu fil haqiqati huwa ma'siyatullah. Maka sial itu yang sebenarnya adalah ketika seorang hamba bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sial yang sebenar-benarnya. Ketika seorang hamba menjauh dari Tuhannya. Ketika seorang hamba bermaksiat kepada Allah. Wal yumnu man huwa ta'atullahi wa taqwahu. Dan keberuntungan adalah orang-orang yang selalu mentaati Allah dan bertakwa kepadanya. Wal adwa, adapun penyakit yang menular, allati tuhlik man qarabaha hiyal ma'asi. Adapun penyakit yang menular yang sebenarnya itu adalah seorang hamba memberanikan diri mendekat kepada kemaksiatan. Faman qarabaha wa khalathaha wa asarra 'alaiha halak. Barang siapa yang berani mendekati kemaksiatan, ya, menggabungkan dirinya dalam kemaksiatan, maka dia akan celaka. Wa kadzalika mukhalathatu ahli al-ma'asi. Begitupun penyakit yang menular itu saat kita bergaul dengan orang-orang ahli maksiat. Kita bergaul dengan orang-orang yang durhaka, yang meninggalkan perintah Allah, yang mengerjakan larangan Allah, kita mendekat kepada mereka, itu yang dimaksud dengan penyakit yang menular. وَمَنْ يُحَسِّنُ الْمَعْسِيَةِ وَيُزَيِّنُهَا وَيَدْءُ إِلَيْهَا مِنْ شَيَاطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِ. Dan kita mendekati orang-orang yang keasikan bermaksiat. Ya, orang-orang yang bangga bermaksiat, itu penyakit yang paling mematikan. Itu virus yang paling berbahaya, kata beliau. وَهُمْ أَضَرُّ مِنْ شَيَاطِينِ الْجِنِ. Maka mereka lebih buruk daripada setan-setan dari kalangan jin. Karena kenapa? Karena setan dari kalangan jin, sekedar kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq atau a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajim, jin-jin itu pergi. Jin dari setan dari kalangan jin pergi. Tapi manusia, walaupun kita membaca doa apapun, mereka tidak akan pernah berhenti sampai mereka bisa menyesatkan kita, bisa memalingkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kata Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa bahaya setan dari kalangan manusia adalah lebih besar daripada bahaya setan dari kalangan bangsa jin. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Wa fi haditsin akhar, dalam hadis yang lain dikatakan, la tusahib illa mu'minan. Janganlah kalian bersahabat, berkawan dekat kecuali dengan orang-orang mukmin. Wala ya'kulu ta'amaka illa taqi, dan jangan memakan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Artinya berkawan dengan orang-orang mukmin, mudah-mudahan kita akan terbawa dengan kebaikan-kebaikan mereka. Kita akan terbawa dengan kesolehan mereka. Kita akan terbawa dengan amal-amal kebaikan yang mereka kerjakan. Ya, begitupun kenapa kita hanya bergaul dengan orang-orang yang taat, ya, agar kita bisa mendapatkan syafaat mereka kelak di akhirat. Lalu Nabi berkata, wala ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Janganlah memakan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi usahakan kalau kita punya makanan, yang memakan makanan kita itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Agar apa? Agar makanan yang dia makan menjadi kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal ma'asi mas'umun 'ala nafsihi wa 'ala ghairihi. Ya, sesungguhnya maksiat itu adalah kesialan atas dirinya dan atas orang lain. Fa innahu la ya'man an yanzila 'alaihi 'adzabun fa ya'ummun nas. Ya, orang yang bermaksiat tidak pernah merasa aman, azab itu akan turun kepadanya, bahkan menimpa orang lain. Khususan man lam yungkir alaihi amaluhu. Ya, yang tidak mengingkari perbuatannya, artinya dia tidak merasa bermaksiat. Fal bu'du anhu muta'ayyinun. Maka menjauh dari mereka menjadi satu kewajiban. Ya, fa idza kathural khabas halakan nasu umuman. Karena kalau kemaksiatan sudah dominan, celakalah manusia, binasalah manusia. Ini ma'asyiral muslimin, pembahasan terkait dengan syirik yang tersembunyi. Ada empat yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah riya, itu sudah kita bahas. Yang kedua adalah iradatul insan bi amalihi ad-dunya, seseorang menginginkan dengan amalnya dunia, keuntungan dunia. Yang ketiga adalah pembahasan tentang sebab, itu sudah kita bahas. Dan yang keempat yang hari ini kita selesaikan, pembahasan tentang tatayur. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas jenis yang kedua dari syirik yang kecil, yaitu syirik di dalam perbuatan. Ada syirik dalam hati, contohnya yang empat tadi sudah kita sebutkan, dan syirik perbuatan insyaallah akan kita bahas di kesempatan yang akan datang. Jangan kemana-mana para pemirsa Niaga TV, karena kita akan kembali setelah selingan berikut ini. Mesin piring tepung dan biji-bijian tipe MSP 1200C dari Maxipack. Untuk Anda yang bergerak di bidang produksi aneka produk atau bahan yang memiliki karakteristik tepung, granul, biji-bijian, dan sejenisnya, pengemasan produk ini jadi lebih mudah, praktis, cepat, serta akurat.

Setelah sebulan training ada acara kelulusan. Setiap orang yang lulus memberi hadiah kepada suami. Ada yang kasih makanan, sayuran, sarung, dan suami sudah melarang, tetapi mereka tetap memaksa memberi. Apakah hal tersebut termasuk rishwah atau bukan? Allah Alam Bishawab, tergantung ya. Kalau memang perusahaan tidak melarang, ya artinya dia mengajarkan satu kebaikan kepada manusia, lalu orang-orang apa namanya memberikan tanda terima kasih telah diajarkan. Misalnya saya training naik kendaraan nyupir, lalu saya merasa senang dengan orang yang mengajarkan saya naik kendaraan, lalu saya berikan beberapa hadiah. Allah Alam Bishawab ya, apalagi ini kaitannya dengan apa namanya keahlian ya, yang saya tahu tidak masalah. Ya, yang saya tahu tidak ada masalah. Apalagi misalnya pihak kantor tidak melarang. Apalagi hadiahnya pun hal-hal yang sederhana, sayur-sayuran atau buah-buahan atau kain sarung dan lain sebagainya. Ya, menurut saya ini bab tahadu tahabu, saling memberi maka kalian saling mencintai. Allah Alam Bishawab. Ya beda dengan orang-orang yang dia mendapatkan hadiah atas pekerjaan yang dia lakukan. Misalnya kita pergi ke dinas tertentu ingin mengurus sesuatu, ya memang dia ditugaskan untuk mengerjakan itu, tapi dia membuat aturan sendiri. Misalnya kalau ingin selesai sekian hari, Anda membayar sekian. Nah, ini rishwah, ini sogok menyogok, tidak diperbolehkan. Tapi kalau ini dia ajarkan dengan sebaik-baiknya, lalu orang merasa senang ya, lalu dikatakan ini Pak, terima kasih Bapak sudah mengajarkan saya, lalu dia sudah menolak, tetapi orang itu tetap ingin memberikannya, Allah Alam Bishawab, menurut saya itu boleh-boleh saja. Allah Alam Bishawab. Apakah sahih kisah Salman Al-Farisi melamar seorang perempuan dan ditemani Abu Darda, lalu perempuan itu memilih Abu Darda bukan Salman Al-Farisi? Saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu kisah tersebut. Allah Alam Bishawab. Mau nanya, Ustaz? Ya, silakan. Silakan. Ya Ustaz, apabila ada orang sholat berjamaah, apa namanya, sholat berjamaah, sementara yang di depan itu masih bisa di tempat di sholat, lalu dia sholat di belakangnya sendirian, itu apakah yang jamaah istirahatnya dipinjamkan jamaah sendirian itu apakah? Baik, itu saja Bapak. Terus yang kedua, apabila di dekat masjid itu kan banyak orang yang dekat yang dengar azan, Ustaz. Kalau dia tidak sholat jamaah masjid itu, sholatnya gimana, Ustaz? Apakah termasuk orang yang tidak diterima sholatnya, bagaimana, Ustaz? Bagaimana Pak? Yang kedua diulang. Pertanyaan. Yang kedua, apabila di dekat masjid itu dengar jamaah dengar azan, lalu dia tidak mendatangi masjid untuk berjamaah sholat fardu itu, apakah sholatnya itu bisa tidak diterima, Ustaz? Baik, karena saya dengar katanya ada orang yang apabila mendengarkan azan tidak mendatangi maka sholatnya tidak diterima. Iya. Dan terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apabila ada sab dalam sholat berjamaah, masih ada yang kosong, tetapi dia malah membuat sab yang baru. Sah atau tidak sholatnya? Nah, ini kaitan dengan hadis Nabi SAW, di mana beliau berkata, La sholata limun faridin khalfas saf. Tidak ada sholat bagi orang yang sendirian di belakang saf. Para ulama berbeda pendapat di dalam memahami hadis ini. Tetapi pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang dipilih oleh jumhurul ulama, bahwa konteks dari hadis ini adalah seseorang yang membuat shaf sedangkan di depan sudah di depan masih ada yang kosong. Jadi di shaf yang pertama masih ada yang kosong, dia membuat shaf yang baru. Adapun kalau di depan sudah penuh ya, tidak ada tempat, maka dia tidak masuk ke dalam larangan hadis tersebut. Itu pendapat jumhurul ulama. Jadi jumhurul ulama berpendapat bahwa celaan ini adalah atas mereka yang berdiri di belakang saf, padahal di saf yang di depan masih ada yang kosong. Lalu apa hukum sholat orang tersebut? Ya, para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan sholatnya tidak sah. Ya, tetapi pendapat mayoritas ulama mengatakan sholatnya sah. Hanya saja kalimat la sholata yang dinafikan di sini adalah kesempurnaannya. Tidak sempurna sholat seseorang yang sholat di belakang saf. Itu yang dipahami oleh jumhurul ulama. Karena lurus dan rapatnya saf, sebenarnya dia bukan rukun sholat. Tetapi dia adalah bagian dari kesempurnaan. Artinya tidak sempurna. Ya, bahkan dia tercela dengan perbuatan tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, ada hadis yang berbunyi, barang siapa yang mendengarkan azan, lalu dia tidak mendatanginya, fala sholat alahu, maka tidak ada sholat atasnya. Itu hadisnya, ukama qala Rasulullah. Ini pun sama dipahami oleh jumhurul ulama, bukan dalam arti tidak sah sholatnya, tetapi dia merugi. Karena dia kehilangan pahala yang sangat besar. Ya, kehilangan pahala yang sangat besar. Ya, dan tidak pantas seorang muslim yang dia sehat badannya, tidak memiliki uzur, dia sholat di rumah. Itu tidak pantas. Walaupun betul masalah sholat berjamaah ini khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan fardu ain. Tetapi terlepas para ulama berdebat dengan pendapat yang tiga tersebut, mereka sepakat bahwa tidak semestinya, tidak sepantasnya orang yang sehat tidak memiliki uzur, tidak mendatangi sholat berjamaah. Karena Nabi mengancam orang-orang yang tidak bersolat berjamaah dengan ancaman, ada ancaman sifat munafik, bahkan ada ancaman yang sifatnya keras, di mana Nabi hendak membakar rumah orang-orang yang tidak mau mendatangi sholat berjamaah. Allah alam bissawab. Jadi sholatnya tetap sah. Ya, sholatnya dianggap sah. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Pak. Ustaz, kemarin di bahasan sholat, Bapak fokus dengan telepon. Ya, sebentar. Ada bahasan gini, karena dihubungi tidak terhubung, saya mau tanya, Pak, bagaimana kalau sholat sir itu sirnya terlalu keras, apakah posisi sholat kita makruh atau tidak, Pak? Sirnya terlalu keras. Sirnya terlalu keras. Baik. Misalkan saya berdiri di samping orang lain itu sir, suara sirnya terlalu keras. Artinya kira konsentrasi saya terganggu lah. Salat jamaah atau salat sendiri? Demikian. Salat jamaah atau sendiri? Salat berjamaah, salat berjamaah. Oh, dalam salat berjamaah seseorang mensirkan terlalu kencang sehingga mengganggu yang lain. Iya. Katakanlah saya yang melakukan. Apakah salat saya makruh atau gimana? Baik, itu saja, Bapak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Allah alam bissawab, ya. Hal ini pernah terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat membaca dengan suara yang agak keras sehingga mengganggu Nabi. Ya, sehingga mengganggu Nabi. Lalu Nabi berkata, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Sepertinya kalian membaca ketika imam sedang membaca. Para sahabat berkata, betul ya Rasulullah. Maka Rasul berkata, la taf'alu illal fatihah. Jangan kalian membaca apapun di belakang imam kecuali suratul fatihah. Yaitu pun dengan suara yang lirih. Tetapi yang ingin kita garis bawahi di dalam hadis ini, Nabi menegur para sahabat, tetapi Nabi tidak memerintahkan mereka mengulang sholatnya. Artinya sholat yang mereka lakukan sah, tetapi perbuatan mereka mengganggu imam itu makruh, tidak disukai, tidak dibenci. Dibenci, mohon maaf, dan itu bisa mengganggu kehusyuan dan konsentrasi imam. Ya, oleh karenanya seorang makmum suaranya lirih, pelan. Ya, pelan. Kalaupun harus terdengar, terdengar oleh telinganya sendiri. Ya, terdengar oleh telinganya sendiri. Ya, dan dia hanya membaca surah Al-Fatihah. Kecuali di sholat-sholat yang memang sir, seperti sholat zuhur, sholat asar, dia boleh membaca selain Al-Fatihah, yaitu surat-surat yang mudah baginya. Allah alam bissawab. Jadi sir dan jahar sebagaimana sudah kita jawab di pertemuan yang lalu, dia adalah sunnah. Artinya kalau ada orang salat maghrib mensirkan bacaannya, menurut mazhab Syafi'i dianggap sah. Karena sir dan jahar itu adalah sunnah, bukan rukun. Allah alam bissawab. Setelah berwudu, kita tidak sengaja menyentuh perempuan yang bukan mahram. Apakah batal wudunya setelah berwudu? Kita tidak sengaja menyentuh perempuan yang bukan mahram. Apakah batal wudunya? Khilaf di kalangan menyentuhnya dengan sengaja atau menyentuhnya dengan tidak sengaja, ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah apa namanya, apabila seorang laki-laki menyentuh wanita yang bukan mahram dengan tidak disengaja, apakah batal wudunya? Itu khilaf di kalangan para ulama. Imam Abu Hanifah mengatakan tidak batal sama sekali. Imam Syafi'i mengatakan batal bagaimanapun kondisinya. Yang ketiga adalah pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad, batal kalau mengandung syahwat. Ya, batal apabila mengandung syahwat. Artinya kalau kita ambil pendapat Malik dan Ahmad, itu tidak batal. Tapi pendapat Syafi'i yang kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, itu batal. Ya, dan pendapat Imam Abu Hanifah tidak batal. Saya lihat kalau dari dua tiga pendapat ini lebih cenderung pendapat yang ketiga, ya, yang mengatakan apa namanya, batal kalau ada syahwat. Apalagi ini konteksnya adalah tidak sengaja. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Apa boleh menonton bola yang hanya action saja di YouTube? Menonton bola dan menonton acara-acara yang lain selama tidak melalaikan atau tidak menampakkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya boleh-boleh saja. Selama tidak melalaikan dan tidak ada kemungkaran-kemungkaran di dalamnya, tidak ada perjudian, tidak ada apa namanya hal-hal yang haram, aurat yang tersingkap misalnya. Kalau selama itu adalah hal-hal yang mubah, ya tidak masalah, tapi dengan syarat ya jangan melalaikan. Jangan sampai kita bisa bangun jam 2, jam 3 untuk menonton final apa Liga Champion misalnya, tapi kita enggak pernah bangun untuk sholat malam. Tentunya itu adalah satu hal yang ironis, ya. Allah alam bissawab. Ada Ummu Khadijah di Sumatera Utara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Silakan, Ummu. Ya, izin bertanya begini, Ustaz. Saya kan punya teman gitu kan, banyak lah ya Ustaz, ada beberapa gitu, tapi itu kayak nelpon nanti ceritainnya satu, ceritain si A, si B, si C begitu Ustaz, ujung-ujungnya kayak gibah gitu kan. Jadi saya untuk menghindarinya terkadang mereka menelpon tidak diangkat gitu Ustaz. Nah akhirnya terus saya itu nomor tadi itu bisa terblokir sendiri, bisa gak lagi dipakai, gak bisa dipakai. Jadi saya ganti nomor tapi saya tidak lagi memberitahu mereka begitu Ustaz. Saya ganti nomor, jadi yang mereka tahu itu hanya nomor saya yang satu, yang itu mahal kalau ditelepon, mereka nggak berani nelpon kecuali cuma nanya kabar gitu Ustaz. Iya. Nah akhirnya mereka kalau apa tanya, gantilah nomor gitu, pakai nomor yang apa biar bisa ditelepon kan gitu. Saya sebenarnya ada tapi tidak saya bagi Ustaz, karena untuk menghindari itu. Ini dibenarkan nggak ya Ustaz ya? Jadi saya kalau mereka nanya selalunya bohong, nggak ada, cuma nomor yang satu ini yang mahal ini gitu aja saya Ustaz. Iya Ibu. Nah, nomor itu hanya bisa untuk nelpon, tapi kalau ditelepon orang nggak berani karena mahal Ustaz, gitulah kata orang itu Ustaz. Baik Ibu. Jadi itulah gimana Ustaz ya, itu perbuatan saya itu ya Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kita membedakan antara hak-hak dasar sebagai seorang muslim itu ada pembahasannya. Seorang muslim itu kalau dia bertemu dia ucapkan salam, kalau dia bersin kita ucapkan, dia mengucapkan alhamdulillah kita mengucapkan yarhamukallah, kalau dia mengundang kita datang undangannya, kalau dia sakit kita jenguk dia, kalau dia meninggal kita antar dia sampai ke kuburan. Itu hak-hak Islam. Kalau sifatnya hak-hak Islam, itu hak wajib kita penuhi. Dia minta nasihat, kita berikan dia nasihat. Itu hak-hak dasar seorang muslim yang harus kita penuhi, ya. Itu sisi, itu satu bagian. Bagian yang lain ada yang kaitan dengan berkawan atau mencari teman-teman yang dekat. Tentunya mencari teman yang dekat ini lebih khusus dibandingkan kita berinteraksi sesama muslim. Kalau berinteraksi sesama muslim, kaidahnya yang 6 tadi, idza laqitahu fasallimu alaihi. Kalau kamu bertemu, salam. Jika kamu diundang, datang. Kalau dia bersin, ucapkan Allah yarhamukallah. Kalau kamu sakit, dijenguk sampai akhir. Itu namanya hukukul muslimin, hak-hak orang Islam dari kita. Tapi kalau bicara tentang teman, sahabat, kita harus selektif. Kita harus pilih-pilih. Rasulullah berkata, almar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Sesungguhnya seseorang itu tergantung kepada agama temannya, maka hendaknya dia melihat dengan siapa dia berkawan. Artinya saya gak akan sembarangan memberikan nomor saya misalnya, karena saya khawatir ada hal-hal yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat, itu gak ada masalah. Tapi kan kita tetap memberikan dia nomor yang lain, ya. Kita gak memberikan nomor yang satu, kita berikan nomor yang lain dengan alasan menghindari madarat. Allah alam bissawab. Ada hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak. Mau nanya Pak Ustaz. Silahkan. Bagaimana yang lebih utama apabila kita datang ke masjid? Waktu azan mungkin kurang 1 menit atau kurang 2 menit. Baik. Apa kita lebih baik menunggu apa kita selalu langsung sholat tahiyatul masjid? Baik, itu saja Bapak. Iya Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab. Kalau kita lihat keumuman hadis Nabi, ya sholat tahiyatul masjid lebih utama ya. Karena Nabi bersabda, barang siapa diantara kalian masuk masjid, janganlah dia duduk sebelum dia sholat 2 rakaat. Sedangkan saat itu azan belum dikumandangkan. Maka yang dituntut pada waktu itu adalah sholat tahiyatul masjid. Yang dituntut pada waktu itu adalah sholat tahiyatul masjid. Karena saat itu tidak berbenturan dengan azan. Kecuali pas bapak masuk, azan dikumandangkan. Ini kan baru 1 atau 2 menit lagi azan. Maka dahulukan sholat tahiyatul masjid. Ya, karena Nabi pernah satu ketika menyampaikan khutbah. Lalu ada sahabat yang masuk ke masjid, lalu duduk. Lalu Nabi bertanya, apakah kamu sudah sholat 2 rakaat? Dia menjawab, belum ya Rasulullah. Maka Nabi berkata, berdiri sholat dulu 2 rakaat, baru duduk. Ya, Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullah. Bagaimana, assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara qada salat ketika salat datang haid? Allah alam bisawab ya, kalau ketika salat datang haid, yang saya tahu tidak diqada. Kecuali kalau kita lalai, itu sudah kita bahas di pembahasan Serambi Nabawi. Kecuali kalau wanita lalai, lalai itu begini. Sudah masuk waktu zuhur, dia sudah sempat salat, dia tunda, ditunda sampai jam 2. Padahal dia gak punya halangan untuk mengerjakannya di awal waktu. Dia sengaja tunda sampai jam 2. Jam 2 dia keluar darah. Ini kalau menurut pendapat ulama Syafi'iyah, itu wajib diqadha saat dia nanti suci. Karena dia dianggap lalai. Tapi kalau memang dia sudah sholat, lalu tiba-tiba di pertengahan keluar darah, Allah alam bisawab, ya itu tidak ada kelalaian di situ. Artinya tidak perlu diqadha. Ya, Aisyah berkata, kunna nu'mar biqadai asyam wala nu'mar biqadai sholah. Kami diperintahkan mengkodok puasa dikarenakan haid, dan kami tidak diperintahkan mengkodok sholat dikarenakan haid. Itu perkataan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apabila seseorang mengatakan gak perlu sholat, yang penting berbuat kebaikan, dia tidak mau sholat, apakah ia termasuk kufur? Mohon penjelasannya. Iya, dia sudah mengatakan kalimat yang menyebabkan dia terjatuh kepada kekufuran. Ya, dia telah mengucapkan kalimat yang menyebabkan dia terjatuh ke dalam kekufuran. Ya, seseorang mengatakan kalimat gak perlu sholat, gak perlu. Ya, artinya dia telah mengingkari perkara yang maklum minaddin bidarurah. Dia telah mengingkari satu permasalahan yang sudah dimaklumi dalam agama bahwa itu adalah syariat. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa sholat 5 waktu adalah wajib. Lalu dia dengan lancangnya berkata tidak perlu sholat, yang penting melakukan kebaikan. Itu bisa menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam karena dia telah menolak, menafikan perkara yang maklum, baik orang awam, orang pintar, semua tahu bahwa sholat itu adalah kewajiban. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Izin bertanya, apakah boleh kita mencari mencari tahu dengan bertanya kepada paranormal tentang adanya tidaknya kemungkinan rumah diri kita, keluarga kita terkena sihir, gangguan jin. Begitu juga dari orang-orang yang hasad dengki kepada keluarga kita yang mungkin mereka juga melakukan hal tersebut dengan perantara paranormal. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh seorang muslim yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dia mendatangi paranormal dengan alasan untuk menanyakan apakah saya terkena sihir atau tidak terkena sihir. Itu tidak boleh. Ya, itu tidak diperbolehkan. Itu namanya nusyrah. Ya, dalam Islam disebut dengan nusyrah dan itu dilarang. Nusyrah yaitu melepaskan sihir dengan sihir, itu dilarang. Tidak boleh kita melepaskan ikatan-ikatan sihir dengan ilmu sihir. Tidak boleh kita melawan sihir dengan sihir. Ya, tetapi kita melawan sihir itu dengan cara-cara yang syar'i, cara-cara yang diajarkan oleh agama. Ya, Nabi berkata nusyrah itu adalah syirik, kata Nabi. Ya, oleh karenanya seorang muslim tidak ya melawan dukun dengan dukun, tidak melawan sihir dengan sihir, tidak melawan sihir dengan apa paranormal dan lain sebagainya. Tidak boleh. Man ataka hinan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa yang mendatangi dukun lalu dia bertanya sesuatu lalu dia benarkan, maka sungguh dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Lalu apa yang harus dia lakukan? Ya, dia melakukan ruqyah sendiri. Selama dia masih sehat, masih normal, bisa membaca Quran, perbanyak membaca surat Al-Baqarah. Ya, perbanyak jaga baca-bacaan zikir pagi dan petang. Ya, membaca zikir pagi dan petang. Ya, tinggalkan segala bentuk kesyirikan. Barangkali di rumah ada jimat, ada buhul-buhul, itu dihilangkan, dibuang semua. Ya, memperbanyak istighfar, memperbanyak bertaus, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ibadah kita kita perbanyak dan lain sebagainya. Allah alam bisab. Apakah kita boleh memakai baju yang gambar-gambar hewan, contohnya gambar burung? Oh, Allah alam bisab, ya kalau itu adalah berbentuk lukisan ya tentunya dilarang ya. Dilarang, karena dalam agama kita ya dilarang lukisan yang menyerupai makhluk yang bernyawa. Ya, sesungguhnya orang yang paling berat azabnya adalah orang-orang yang melukis gambar yang menyerupai makhluk bernyawa seperti burung, seperti hewan-hewan. Kalaupun boleh itu pohon-pohonan, ranting-ranting ya, pemandangan alam, itu tidak masalah. Tetapi kalau berbentuk makhluk yang bernyawa, burung, hewan, dan lain sebagainya, itu dihindari. Ya, itu dihindari. Allah alam bissawab. Bolehkah berinfak ke masjid yang sedang membangun, tapi di masjid itu mengamalkan kebid'ahan? Tidak masalah. Ya, kita niatnya untuk membangun, bukan acara kebid'ahan. Jadi kita niatkan ketika kita infak untuk, bukan untuk kegiatan, tetapi untuk pembangunan masjid. Allah alam bissawab. Baik, sepertinya pertanyaannya sudah habis. Baik, baik, ini barangkali yang bisa kita kaji di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita semua keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah dalam mencari ilmu. Ada penelpon? Halo. Ya, silahkan. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ibu fokus di telepon saja, tidak perlu mendengar suara dari TV. Saya mau nanya. Saya mau nanya mengenai kita waktu kita berdoa itu, kita bertawasul itu. Sebelum itu salawat rasul atau sesudahnya kita bertawasul. Syukran. Baik. Baik. Bertawasul dengan nama-nama Allah itu di awal. Bertawasul dengan nama-nama Allah itu di awal. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi umazida. Ya Allahu ya Rahman, ya Allahu ya Rahim, ya Allahu ya Malik, Ya Allahu ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin. Itu di awal. Jadi kita berdoa dengan menyebut-nyebut nama Allah, bertawasul dengan nama Allah itu syar'i. Ya. Lalu setelahnya baru kita bersolawat. Baru setelahnya kalaupun kita ingin bertawasul lagi diperbolehkan, tapi tawasul dengan amal-amal soleh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, aku pernah dahulu melakukan ini dan itu. Seandainya itu ikhlas karenamu, ada pahalanya di sisimu, ya Allah. Dengannya aku memohon agar engkau memberikan aku kesehatan, memberikan aku jalan keluar dari penyakitku ini misalnya. Itu tidak masalah. Ya. Tetapi tidak boleh bertawasul dengan orang-orang yang sudah meninggal. Ya, tidak diperbolehkan bertawasul dengan orang-orang yang sudah meninggal. Apalagi dengan memanggil-manggil nama mereka, menyebut nama mereka, ya fulan, tolong aku ya fulan. Ini kesyirikan. Ini kesyirikan. Allah alam bisawab, itu barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam menuntut ilmu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.